Jakub bindu telu. O senina seninangku, o lakam enterem jadi singa jari. Bagi tehdu maka kita singa jari lebihan pagi ia dili asang kengkala si debat. Krina kita megati erbahan salah. Kalak sila enggo erbahan salah ibas ngerana serta kap. Dengan terkuasai sakap dirina. Ibas babah kuda lid si tamagen sangam gelah patuh ia manbanta. Janah gelah banci si teguh kujah ateta. Bagepe kerna kapal, aminna pe galang kapale, janah iembusken angin si meter, banci ia turdalanna alu kemudi si kitik. Kapal e erdalan rikutken sura-sura juru mudi. Bagemu pe kerna dilah, aminna kitik gia dilah e, banci ngemegah akapna sebab melin pengaruhna. Nehenlah, sada kerangan simbelang banci iciluk alu api si kitik. Dilah e bali ras api. Dilah e kap ulu kejahatan. Dilah e ringan ibas kulanta janah icurna kena krina dirinta. Icilukna perdalanan kegeluhenta alu api sirehna inraka nari. Manusia ngasup pelemuk krina rubia-rubia janah enggope ipelemukna rubia-rubia semeliar perik-perik rubia-rubia sinjoler bagai penurung. Tapi ije pela ngasuk pelemuk dilah. Dilah e jahat dengan la terkuasai, dem racun si maba kematen. Dilah e si pake guna ngatakan bujur mantuhan ras bapanta, tapi si pake kape guna numpahi temanta manusia, si enggo ijadikan dibata rikutkan tempasna. Pengatakan bujur ras sumpah ndarat ibasada babah nari. O senina seninangku, si enda lakel banci. Labulit ndarat lau si entebu ras lau si pagit ibas sada sumbul nari. O seninangku, labo banci batang galiman erbuahkan buah kembiri. Labo banci batang anggur erbuahkan galiman. Bagepe labo banci sumbul lau masin pedarat lau malam. Litkin sekala i tengah-tengah du pentar dengan erpengangkan. Arus icidah kena e arah kegeluhenna si mehuli. Alu perbahanan mehuli si idalan kena alu metru ukur dengan kepentaran. Tapi ibas ukur du kam percian, pergilas, dengan dirindu saja ngenca irana kendu. Ola megah yakap du kerna siye, janah ola erbual nandangi si tuhu. Si enda labo kepentaran si rehna isurga nari, tapi biakna biak doni, biak binatang, biak setan. Ija lid cian ate, ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja, ije lid erbagai-bagai perubatan ras perjengilan. Tapi kepentaran si rehna idatas nari, si pemenna eme bersih pusuh praten, git erdame, lemah lembut, la megogo. Dem perkuah ate ibas ia, dingin erbuahkan perbahanan si mehuli. La rayo-ayo, ras tangkas ukur, tangkas kata. Tuhu payo maka si mehulieme buah si iperani ibas benih perdamen, si isuan kalak si ergena ate nandangi perdamen.